sebagai dzarf. Kalau mata iya, nah ya dzarfnya dzarf zaman. Aina anna haitsuma dzarfnya dzarf makan, pada mahalnya nasab gitu. Ya, fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah li fi'li syarat. Ya. Jadi yang ambilnya fi'il syarat ya. Bagi fi'il syarat in kana taman, apabila fi'il syaratnya itu tam, bukan naqis ya. Mata taqum aqum. Maka mata di situ apa? Isim apa? Ism syarat mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah. Dzarfiyyah zamaniyah. Itu kalau fi'ilnya tam. Contoh mata ta'tihi. Lanjutkan sendiri aja. Mata ta'tihi. Ya. Tusallim alaihi misalkan. Kemudian ayyana. Ayyana nu'minka. Ada kelanjutannya itu ucapan penyair. Yang jelas saya sebutkan di sini syairnya saja. Ayyana nu'minka. Dzarf apa itu mata? Dzarf zaman. Ayyana nu'minka, dzarf zaman juga. Ayyana, dzarf zaman juga. Haitsuma tastaqim. Iya. Dzarf makan haitsuma tastaqim apa? Selanjutnya yaqdir lakallahu. Yaqdir lakallahu. Apa? Azan yaqdir lakallahu najahan fi ghadiri al-azman dah. Cek lagi. Iya. Wa dzarfan li khabari, dan dia sebagai dzarf bagi khabarnya. Dzarf bagi khabarnya. Jadi kalau fiilnya tam, dia dzarf ya bagi fiilnya yang tam itu. Tadi contohnya ya. Mata ta'tihi, mata dzarf bagi apa? Bagi ta'tihi. Tapi kalau fiilnya naqis, maka dzarf tersebut zaman atau makan, maka dia sebagai dzarfan li khabari, dzarf bagi khabarnya. Dzarf bagi khabarnya. In kana naqisan wa dzarfan li khabarihi in kana naqisan, dia sebagai dzarf bagi khabarnya kalau fi'il syaratnya naqis. Contoh aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Maka fa aina ma dzarf, aina ma dzarf muta'alliq bi mahdhuf. Berarti kan muta'alib dengan khabarnya kan? Khabarnya kan ada yang mengatakannya mahdhuf itu ya. Muta'alib mahdhuf khabar takunu. Ini khabar sih aslinya. Kalau mau ringkas saja khabar gitu. Tapi dikatakan tadi muta'alibnya dengan khabar. Berarti khabarnya mahdhuf. Ada juga yang berpendapat demikian. Al-muhim dia khabar gitu. Saya khabar. Fa'innama dharaf muta'alliq bi mahdhuf khabar takunu alladhi huwa fi'lu syarat, yang mana dia takunu adalah fi'lu syarat khabar takunu. Jadinya yang muta'alliq dengan mahdhuf dan dia khabar sebagai khabar bagi apa? Takunu gitu, gitu. Jadi dalam contoh tadi aina ma takunu yudrikkumul maut, bagaimana i'rabnya? Aina ma ismu syarat ya. Ya, jazimah tajzimu fi'laini ya. Kemudian mabni ala sukun fi mahalli apa? Raf'in. Apa sebagai khabar ya? Takunu atau muta'alliq mahdhuf khabar, khabar takunu ya. Atau enaknya bagaimana? Aina ma ya, pada ya. Aina ma ismu syarat, ismu syarat bagaimana? Jazim tajzimu fi'laini, kemudian ya, al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu terus wa jazaohu. Ya. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah. Ya. Ya, muta'alliq bi mahdhuf khabar dari takunu ya. Atau dengan ungkapan yang lain lah, tidak mengapa ya. Kemudian wa in waqa'at ala hadas. Wa in waqa'at ala hadasin, kalau dia waqa'at ala hadasin sudah selesai tadi ya, sudah selesai ya. Kalau dzarf bagaimana? Kalau dzarf tadi